Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sama mana? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim. Wa zad al-Hakim fa inna anshat lil'aud. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia hendak mengulangi kedua kalinya, maka hendaknya dia berwudu. Falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaknya dia mengulangi dengan berwudu. Artinya sebelum kedua kalinya dia berwudu. Nah, di dalam riwayat Hakim, fa'inna'an syat lil'aud, lebih semangat untuk mengulangi lagi. Idza ta'ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud ila ityaniha falyatawadda bainahuma wudu'an ka'anna akalahu. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, kemudian hendak mengulangi kedua kalinya, hendaknya dia berwudu, dikuatkan, ditekankan dengan wudu. Ya'na qajat lakala ghasl ba'dul a'dha. Fa'aban at-ta'kid annahu arada bi syar'i. Yang dimaukan di sini adalah wudu untuk syar'i. Waqad warada fi riwayat Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wudu li shalah, wudunya seperti salat. Rawi Muslim zad al-Hakim an Abi Sa'id fa inna anshat lil'aud, lebih memberikan semangat untuk yang kedua kalinya. Fi dalalah ala syar'iyyatil wudu, disyariatkannya wudu bagi yang menginginkan kedua kali mendatangi istrinya. Waqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam ghasya nisahu wa lam yahdith wudu'an bainal fi'lain. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasya nisahu wa lam yahdith wudu'an bainal fi'lain. وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة فالكل جائز وإن كان الوضوء مندوبا. Telah sahih juga dari Rasulullah SAW pernah mendatangi istri-istrinya tanpa berwudu antara satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, anna yaghtasil ba'da ghisyanihi 'inda kulli wahidah. Beliau mandi setiap enam mengganti yang lainnya. Falkul jais, semuanya itu boleh. Artinya baik dia berwudu kemudian mandi atau tidak, fa in kana wudhu manduban, wudhu juga mandub sunnah. Ya. Artinya dia berwudu afdal, tidak berwudu juga boleh, mandi ya lebih afdal lagi. Semuanya boleh. Wa innama sarafal amranil wujub ta'lil wa fi'lihi. Sehingga dalil yang memalingkan dari wajib adalah perbuatannya Nabi SAW tidak mandi. Kadang ya kadang berwudu, kadang tidak mandi. Kadang mandi. Nah, ini afdhaliyah, keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Faddalu.